الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Qadar. Masih bab yang pertama, proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya dan penentuan rezeki, ajal, amal perbuatan dan nasibnya bahagia ataukah sengsara. Hadis yang ke-6685 pada halaman 842. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. Ya. Masih hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an yang telah berlalu pada halaman 6684. Ya. Cerita tentang Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum radhiyallahu taala an yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'annana khuliqna al-an fima al-amalu al-yawm afima jaffat bihi al-aqlamu wajarat bihi al-maqadiru am fima nastaqbilu, qala la bal fima jaffat bihi al-aqlamu wajarat bihi al-maqadiru, qala fa fima al-amalu. Ya. Lalu Nabi SAW menjawab, i'malu fakullun muyassar. Ya, fakullun muyassar. Suraqah bin Malik bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami agama kami, seakan-akan kami baru tercipta sekarang. Kenapa mesti beramal? Apakah amalan itu adalah sesuatu yang sudah tercatat di dalam catatan takdir yang telah kering menulisnya pena atau tinta takdir, ya, ataukah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Kata Nabi SAW bahwa yang berlaku pada kita adalah yang telah ditakdirkan. Lalu Suraqah bertanya, lalu kenapa kita masih beramal? Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassar. Senada dengan hadis ini, Imam Muslim membawakan kembali hadis Jabir dengan sanad yang lain, di mana Nabi SAW mengatakan, kullu amilin muyassarun li'amali. Setiap orang yang beramal mendapatkan kemudahan untuk amalan yang telah ditetapkan untuknya di dalam takdir. Ya, setiap orang yang berbuat, yang beramal itu selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan mengarah kepada apa yang telah dicatat, ditetapkan di dalam catatan takdir. Ya, inilah bunyi hadis yang sekarang, dan kita lanjutkan ke hadis berikutnya. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الضبعي قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: فقال نعم. قال: قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. حديث ini حديث عمران بن حسين yang tadi hadis Jabir bin Abdullah, yang sekarang adalah Imran ibn Husain radhiyallahu taala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menceritakan bahwa ada yang bertanya kepada Nabi, ya qila ya Rasulullah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, a'ulima ahlul jannati min ahlin nar, apakah penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah ditetapkan? Apakah sudah ditetapkan? Ya, itu pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi, oleh seseorang kepada Nabi. Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu menyaksikan. Ya. Qala, kata Imran, faqala na'am. Nabi SAW menjawab, iya, penghuni surga sudah ditetapkan, penghuni neraka juga sudah ditetapkan. Lalu orang tadi kembali bertanya, qila fafima ya'malu al-amilun, lalu apa faedahnya, apa gunanya orang-orang masih beramal? Ya, kalau memang sudah ditetapkan penghuni surga dan juga sudah ditetapkan penghuni neraka, untuk apa beramal? Ini pertanyaannya hampir senada dengan pertanyaan Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu ta'ala an. Bisa jadi yang bertanya itu beliau. Ya, bisa jadi yang bertanya itu beliau, Suraqah bin Malik, di mana di saat Suraqah bin Malik bertanya, di situ ada Jabir bin Abdullah dan juga ada Imran bin Husain. Jabir bin Abdullah menjelaskan siapa yang bertanya itu, yaitu Suraqah bin Malik, sementara Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu tidak menyebutkan. Dia hanya menceritakan ada yang bertanya kepada Nabi. Sementara jawaban Nabi sama. Jawaban Nabi sama, qala kullun muyassarun lima khuliqala. Setiap orang akan diberi kemudahan untuk menuju apa yang telah ditakdirkan baginya, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila mana dia ditetapkan catatan takdirnya adalah ke surga, maka dia akan mendapatkan, pasti akan mendapatkan kemudahan untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Semenjak kapan? Ya, semenjak kapan? Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Ya. Sementara sebelum-sebelumnya dia tidak beramal. Tetapi karena dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, maka di ujung hayatnya walaupun sebentar dia akan beramal dengan amalan penghuni surga, langsung masuk surga. Ya, langsung masuk surga. Dan begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Dan harus kita catat baik-baik, beramal selama itu dengan amalan penghuni surga bukan pada hakikatnya. Karena ditekankan oleh riwayat yang lain bahwa amalan yang lama itu dengan amalan penghuni surga yang tampak oleh manusia atau yang dia pertontonkan kepada manusia, sementara dari dalam jiwanya, dari dalam dadanya tidak ingin berbuat. Ya. Berarti amalannya itu hanya untuk kepentingan duniawi, bukan untuk mengejar surga. Ya, makanya ketika memang Allah mengetahui bahwa dia tidak akan layak untuk masuk surga, maka di ujung usianya, ya, dia akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Sebaliknya juga demikian. yang tampak oleh manusia bahwa dia adalah orang-orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalai dosa yang dilakukan dan ini tidak mungkin disembunyikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki, mengetahui dan menghendaki bahwa orang ini akan bertaubat walau di ujung usianya, maka Allah pasti menerima. Dia tidak menyengaja untuk berbuat maksiat itu di ujung, nanti di ujung usia saya bertobat, tidak. Dia memang awalnya seperti pembunuh 100 orang, ya, pembunuh 100 orang, jarak antara dia dengan neraka itu tersisa sedikit, ya, karena Allah mengancam neraka untuk yang membunuh, ya, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ya فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Maka membunuh dosa besar, ancamannya neraka. Jarak antara pembunuh 100 orang ini dengan neraka sudah tidak jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dia memang tidak ingin berbuat dosa lagi dan ingin membersihkan diri, maka dia diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Maka sisa hidupnya, walaupun mungkin tidak nampak amalan yang berarti, tetapi taubatnya itu yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan masukkan dia ke surga. Nah, ini yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan itu adalah sebab kita untuk mendapatkan taufik. Dan satu catatan yang lebih penting lagi, ketika kita beramal melakukan ketaatan, harus kita usahakan bahwa amalan kita itu adalah usaha kita untuk mengejar surga. Ya, jadi setiap ibadah kita itu kita upayakan bagaimana kita diridhai dan dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amalan yang berguna. Amalan yang memberikan pengaruh dan buah yang indah, ya. Buah yang indah. Ini yang perlu kita tekankan kepada diri kita pribadi dan semua. Usahakan dalam setiap amalan yang kita kerjakan, kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah. Raja'a thawabillah. Inilah salah bahagian dari takwa. Al-amalu bi ta'atillah 'ala nurim minallah raja'a thawabillah. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah, taat yang menurut tuntunan agama Allah, bukan taat yang menurut manusia, tetapi menurut tuntunan agama Allah. Tujuannya adalah mengharapkan balasan Allah. Nah, ini yang akan yang berguna amal ibadah kita. Tetapi kalau hanya sekedar perbuatan-perbuatan yang kosong dari tujuan, apalagi kalau tujuannya itu bukan akhirat tetapi dunia, maka itu tadi yang dikhawatirkan. Ini yang perlu kita petik dari ungkapan fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan dianggap bahwa beramal itu sebagai faktor utama, tetapi bagaimana kita beramal, kualitas amalan yang harus kita prioritaskan, ya. Makanya dinukilkan dari asar Umar bin Khattab, la ahmilu hammad du'a, saya tidak merasa atau tidak memikul beban bagaimana saya berdoa, tetapi yang saya pikul beban bagaimana doa saya diterima. Itulah yang harus kita pikul dalam setiap ibadah, bagaimana ibadah kita itu diterima. Jangan hanya tujuan kita melakukan ibadah, tetapi bagaimana ibadah itu diterima. Nah, ini yang memberikan pengaruh dan hasil yang baik dalam kehidupan kita. Jadi ini yang perlu kita pahami, jangan sampai kita gagal paham pula. Loh, kok bisa beramal selama itu kemudian Allah tetapkan dia neraka, ya, bernama kebaikan dalam waktu yang lama kemudian tiba-tiba dia berubah. Allah Maha mengetahui amalan yang dilakukan itu apakah benar-benar untuk surga atau tidak. Jadi ini yang kita petik, bahwa terkadang tampilan bukan kunci, bukan standar yang standarnya adalah apa yang ada di dalam dada. Ya. Allah tidak melihat tampilan kita, bentuk dan postur serta fisik tubuh kita atau fisik kita, tetapi yang dilihat oleh Allah kalbu kita. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Amalan yang dimaksud adalah kualitas amalan kita, nilai atau tujuan dari kita beramal. Ini yang perlu kita pahami baik-baik, dan jangan sampai kita salah mengerti. Wallahu a'lam. Itu hadis 6686. Berikutnya hadis 6687. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن ابن علية قال حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن يزيد الرشكي في هذا الإسناد بمعنى حديث حماد. وفي حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله. Ya, ini hadis yang sama, hadis Imran ibn Husain. Ya, diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang sangat banyak. Yang pertama dari gurunya Syaiban ibn Farrukh, kemudian yang kedua dari gurunya Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Zuhair ibn Harbin dan Ishaq ibn Ibrahim dan Ibn Numair. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 orang gurunya. Kemudian dari yang jalur yang ketiga dari gurunya Yahya ibn Yahya. Kemudian jalur yang keempat dari gurunya Ibn Musanna, Muhammad ibn Musanna. Nah, kemudian nanti 4 jalur tadi berjumpa pada Yazid ibnu Yazid Ar-Rizqi. Yazid Ar-Rizqi di sini Yazid bin Abi Yazid, ya. Ad-Daba'i maulahum. Yazid ibnu Yazid ibnu Abi Yazid Ar-Rizqi. Ad-Daba'i Ar-Rizqi gelar, ya. Atau Al-Qassam, ada dua gelar beliau. Ini Yazid Ad-Daba'i di sanad sebelumnya, ya, muridnya Mutarrif ibn Syikhir, muridnya Mutarrif ibn Syikhir. Dari Yazid ibn Ar-Rizqi ini, dari Mutarrif ibn Syikhir, dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala. Jadi bercabangnya sanad ini nanti dari mulai Yazid ibn Abi Yazid Ad-Daba'i Ar-Rizq, ya, nanti akan bercabang-cabang. Dan kebanyakan dari cabang tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Di hadis yang sebelumnya, Imran bin Husain menceritakan bahwa ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Di sini, di hadis yang sekarang ini, ada salah satu sanadnya atau jalurnya menyatakan bahwa Imran yang bertanya. Ya, dalam salah satu sanad atau salah satu jalur sanad, bahwa yang bertanya adalah Imran sendiri, Imran bin Husain. Dia mengatakan qultu ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Berarti yang bertanya di sini dalam riwayat yang salah satu jalur ini, dalam riwayat salah satu jalur ini yang bertanya dia sendiri, yaitu Imran bin Husain. Kalau tadi kita katakan ada kemungkinan yang bertanya itu Suraqah bin Malik bin Ju'shum, yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Bisa jadi di sebagian sanad ini yang mengarah ke sana, tetapi ditegaskan dalam salah satu jalurnya bahwa yang bertanya itu Imran sendiri. Dia mengatakan qultu ya Rasulullah. Saya berkata wahai Rasulullah, kemudian dia menanyakan pertanyaan yang tadi, ya. Berikutnya 6688. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت أن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال قال لي عمرو بن الحسين رضي الله عنه أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقال أفلا يكون ظلم فقال أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين من نزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عندك لأحزر إيه؟ مضبوط بالشكل إيه نعم Ini hadis yang ke-6688. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis Imran bin Husain kembali, tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ya, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ini juga menekankan bahwa yang bertanya itu Imran bin Husain. Ya, yang bertanya adalah Imran atau yang bertanya adalah seseorang bukan Imran Husain. Ya, yang bertanya orang lain kepada Nabi SAW dan Imran Husain sebagai saksi yang berada di sana. Hadis ini bermula dari cerita Abul Aswad Ad-Du'ali atau Ad-Dili. Bermula dari cerita Abul Aswad Ad-Dili atau Ad-Du'ali. Ya. Abul Aswad Ad-Dili namanya Zalim Ibn Amr atau Amr bin Zalim. Ya. Yang terkenal dengan ahli bahasa Arab, ahli ilmu bahasa. Abul Aswad Ad-Dili atau Ad-Du'ali ini adalah yang dikatakan oleh Yahya Ibn Abu Bakar Ibn Abi Khaythama wa huwa awwalu man takallama fil nahw. Dia orang yang pertama kali yang membahas tentang ilmu akhir dari, untuk menetapkan harakat akhir dari kata-kata dalam bahasa Arab ketika dalam kalimat. Ya, apa harakat akhirnya? Ini ilmu nahu. Nah, dia yang pertama kali merumuskan atau yang memperbincangkan ilmu nahu ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia yang membuat titik pada setiap huruf. Awalnya huruf-huruf dalam bahasa Arab tidak ada titiknya. Antara jin, ha, kha, itu tidak ada bedanya. Karena tidak ada titik-titiknya. Jin tidak bertitik, jim tidak bertitik, kha tidak bertitik, ba, ta, tha, tidak ada yang tidak ada titik-titiknya. Semuanya kosong. Ya. Jadi orang Arab itu menetapkan ba atau sa atau ta dari siyak, dari pangkal kalimat, dari sebuah perkataan. Ketika membaca, mereka akan mengenalnya. Dan kita yang sudah sedikit belajar tentang ilmu bahasa Arab ini, ya, seperti nahwu sharf, kita diberikan semacam challenge oleh sebagian bahwa beberapa susunan kata, misalnya sekitar 10, kemudian dibuang titiknya, dibuang titik setiap hurufnya, kemudian disuruh membaca. Sudahlah, harakat tidak ada, titik tidak ada. Ternyata memang kalau sudah punya modal ilmu bahasa Arab ini, mudah untuk membacanya, karena kita akan memahami kalimat setelah nanti dengan dari pangkalnya, dari siyakul kalimah. Jadi dahulu memang tidak ada titik, dan sebagian mengatakan bahwa yang membuat atau menemukan titik-titik dalam huruf-huruf bahasa Arab ini adalah beliau, Abu Aswad Ad-Dili atau Ad-Duali. Ya. Dia juga seorang perawi hadis seperti sekarang ini, dan bahkan salah satu dari rijalul muslim, dari perawi-perawi yang direkomendasi dan bahkan menjadi pegangan Imam Muslim, sehingga beliau membawakan hadisnya di dalam kitab sahihnya ini. Beliau yang bercerita sekarang ini, kata beliau, Abul Aswad Ad-Dili atau Ad-Duali, qala li Imran bin Husain. Ya. Berkata kepadaku sahabat Imran bin Husain. Jadi dia murid seorang sahabat Nabi. Ara'aita ma ya'malun nasul yaum? Ini pertanyaan guru kepada murid. Yang nanti tadi saya sempat ingin tegaskan kata-kata li ahzira, ya. Di sana tadi li ahzura. Kilahuma mujud. Rafi wal jar. Berarti kata-kata li ahzira di baris yang kedua di halaman 845, illa li ahzira, itu dalam ungkapan yang lain dengan zai yang berbaris depan dhamma li ahzura, kedua-duanya bisa, ya, sah dalam ilmu bahasa Arab, karena memang timbangan dalam ilmu sharaf ini bermacam ragam, makanya perlu dihafal, ya, li ahzira atau li ahzura sama, ya. Jadi yang catatan atau pelajaran yang kita ambil dari kasus ini, bahwa kita belum melanjutkan, ya, bahwa seorang guru ada kalanya melakukan cara untuk mengetes dan menguji muridnya, ya, untuk mengetes dan menguji kemampuan muridnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit, ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Abul Aswad Ad-Dili rahimahullahu ta'ala bercerita bahwa gurunya Imran bin Husain pernah berkata kepada beliau, Ara'aita ma ya'malun nasul yaum wa yakdahuna fih. Menurut engkau wahai muridku, apa manfaat dari perbuatan atau amalan manusia sekarang ini? Ya. Apa gunanya? Apakah untuk sesuatu belum, wayakdahuna fihi, dan mereka bersusah-susah melakukan perbuatan dan amalan untuk apa? Ini kan membingungkan, pertanyaan dari seorang guru. Asyai'un qudhiya alaihim wa madha alaihim min qadari ma sabaq, apakah yang mereka amalkan itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan dan ditentukan pada waktu yang telah berlalu, lalu mereka beramal berpatokan kepada ketetapan takdir tadi, atau au fima yastaqdiluna bihi mimma atahum bihi nabiyyuhum wa thabatatil hujjatu alaihim, ataukah mereka melakukan amalan yang dibawa oleh nabi, diajarkan oleh nabi, kemudian diberikan hujjah, alasan-alasan, argumen-argumen, lalu mereka beramal tanpa ada ketetapan takdir sebelumnya. Ini kan pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan kepada nabi dari sahabat yang lain. Ya, oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditanyakan oleh Imran bin Husain kepada muridnya Abul Aswad Ad-Dili rahimahullah. Menurutmu apakah amalan manusia, susah-susahnya manusia itu karena untuk sesuatu yang sudah ditetapkan, tinggal mereka mengamalkan sesuatu yang sudah tertulis, atau belum tertulis apa-apa mereka melakukan kemudian ditulis? Ya. Fakultu, kata muridnya Abul Aswad menjawab, bal syai'un qudiya 'alaihim wa madha 'alaihim. Itu yang bagian pertama. Itu perbuatan amalan manusia itu adalah apa yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan untuk mereka. Wa madha 'alaihim. Qal, kata Abul Aswad, faqala, lalu Imran berkata, afala yakunu zulman, apakah tidak ini bentuk kezaliman? Pertanyaan ini, pertanyaan kedua dari Imran bin Husain kepada muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali atau Ad-Dili. Ya, kalau begitu, bukankah ini termasuk tindakan kezaliman atau perbuatan zalim? Seseorang beramal sesuai dengan yang dicatat, yang ditetapkan. Ya. Qal, kata Abul Aswad, fafazi'tu min dhalika faza'an syadidan, maka saya terkejut dengan pertanyaan gurunya tadi. Nah, itu kan bukan berarti kedzaliman. Ya. Ketika seseorang beramal dengan sesuatu yang sudah ditetapkan. Ya. Sama dengan orang yang di dunia peran ini ya. Orang di dunia peran, ketika memerankan, apa yang mereka perankan? Apa yang sudah tertulis di naskah? Apa yang sudah ditulis dalam naskah cerita, lalu mereka memerankannya. Nah, itu yang sekarang terjadi menurut pandangan, ya, yang mungkin secara zahir saja. Bukankah itu tindakan kedzaliman? Ya. Sehingga Abul Aswad terkejut dengan pertanyaan itu dengan keterkejutan yang luar biasa. Wa qultu, lalu dia menjawab, memberikan alasan, ya, kullu syai'in khalqullah wa milku yadihi. Ya, semua ini kan makhluk Allah dan milik Allah. Allah berbuat semaunya kepada apa yang dia cipta sendiri, apa yang dia miliki. Kan kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, kita ini juga milik Allah, maka sekehendak Allah lah, semau Allah untuk berbuat kepada kita. Itu jawaban sementara spontan dari Abul Aswad karena terkejut tadi karena pertanyaan gurunya. Kalau begitu, bukankah ini kezaliman? Ya, seseorang berbuat untuk sesuatu yang sudah ditetapkan, bisa jadi perbuatannya dosa dan dia melakukan dosa karena sudah dicatat dalam takdir. Ini pertanyaan Imran kepada Abul Aswad, dan Abul Aswad terkejut sehingga dia memberi jawaban tadi. Ya, terserah, karena yang makhluk ini kan ciptaan Allah, milik Allah, dan dia semaunya berbuat kepada makhluk dan apa yang ia miliki. Ya. Kullu syai'in khalqullah wa milku yadihi. Fala yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia menjawab, menukilkan ayat, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat, sementara manusia ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ya, terserah. Itu kan milik Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, dan Allah tidak akan ditanya kenapa dia berbuat, sementara yang akan ditanya manusia kenapa mereka berbuat. Itu jawaban Abul Aswad kepada atau untuk pertanyaan gurunya Imran bin Husain. Melihat kekagetan Abul Aswad sang murid, faqala li, kata Abul Aswad menceritakan gurunya, maka beliau berkata kepadaku, maksudnya Imran, yarhamukallah. Nah, ini luar biasa hubungan antara guru dengan murid, selalu memberikan doa, harapan-harapan kebaikan, yarhamukallah. Nah, ini yang dicontohkan oleh generasi salaf dan juga ulama-ulama penerus mereka. Kalau kita baca karangan-karangan mereka, ya, seringkali kita mendapatkan doa-doa untuk pembaca, i'lam rahimakallah. Ya, i'lam rahimakallah. Ya, ini luar biasa. Dan ini bukan hanya mereka yang mencetusnya, tapi mereka mengambilnya, menirunya dari para sahabat Nabi SAW. Kata Imran kepada muridnya Abul Aswad, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Inni lam urid bima sa'altuka, sesungguhnya saya, ya, tidak menginginkan dengan pertanyaan saya tadi, illa li ahzira aqlaka, atau li ahzura aqlaka, melainkan hanya untuk mengetes pemahamanmu, ya, akalmu, maksudnya mengetes pemahamannya, kemampuannya dalam memahami, li ahzira aqlaka. Ini yang tadi kita petik pelajarannya. Ya, bisa jadi seorang guru ingin mengetahui sampai di mana pemahaman muridnya dengan mengetes dengan pertanyaan yang terkadang sangat susah. Ya, Abul Aswad yang kita ketahui tadi luar biasa luasnya ilmunya, ya, dan seorang perawi hadis dan seterusnya, tetapi dia juga kebingungan ketika dikatakan bahwa Allah berbuat zalim dengan menetapkan takdir untuk hambanya, dan hambanya nanti akan berbuat sesuai dengan catatan takdir tersebut. Jadi tujuannya menanyakan itu adalah untuk mengetes. Lalu Imran melanjutkan, inna rajulaini min Muzainah, sesungguhnya ada dua orang laki-laki dari kabilah Muzainah, ataya, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mereka berdua berkata, ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nasul yawma wa yaqdahuna fihi ashay'un qudiya 'alayhim wa madha fihim min qadarin qad sabaq aw fima yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyyuhum wa thabatatil hujjatu 'alayhim. Persis dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Imran kepada Abul Aswad. Ya, itu ditanyakan oleh dua orang tadi kepada Nabi SAW. Di sini kita jangan juga salah mengerti bahwa yang berkata di sini dua orang, bisa jadi mereka yang bertanya datang berdua dan yang mewakili untuk bertanya satu sebagai juru bicara satu, tetapi karena mereka berdua, maka Imran bin Husain menceritakan pertanyaan itu dari mereka berdua. Ya, bukan serentak mereka menyampaikan pertanyaan yang sama. Ya, seakan-akan mereka membuat aba-aba, satu, dua, tiga, kemudian bertanya kepada Nabi serentak. Tidak, bukan ini yang dimaksud. Tetapi bisa jadi, dan ini yang dipahami dari alur cerita, bahwa yang menyampaikan pertanyaan ini salah satu dari mereka, bukan kedua-duanya, ya, sama-sama bertanya. Lalu jawaban Nabi apa? Faqala la, kata Nabi tidak, maksudnya tidak, perbuatan manusia itu bukan sesuatu yang belum dicatat, belum ditetapkan, tetapi dia bal syai'un qudiya 'alaihim wa madhabihim, seperti yang dijawab oleh Abul Aswad dari pertanyaan Imran bin Husain. Wa tasdiqu dzalika, dan yang membenarkan bahwa yang dikerjakan oleh manusia itu apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah adalah firman-Nya di dalam Al-Qur'an, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Jadi dalilnya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah yang mengilhamkan ya jiwa-jiwa tadi untuk berbuat jahat, berbuat dosa atau berbuat pahala, takwa. Ya. Berbuat takwa. Jadi ini yang apa? Yang nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seseorang sebelum dia dicipta, maka ditulislah apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dicatat dalam takdir. Ya. Dan nanti ketika mereka ada, mereka akan berbuat persis dengan yang telah diketahui oleh Allah, yang dicatat oleh Allah di catatan takdir. Ya. Inilah pembenaran atau penegasan dari pencatatan takdir dari perbuatan manusia, dan nanti mereka akan mengerjakan apa yang tercatat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan apa yang dia sempurnakan. Ya. Yang maka Allah mengilhamkan jiwa tersebut fujuraha, perbuatan-perbuatan dosanya, dan taqwaha, perbuatan-perbuatan taqwanya. Ya. Lanjut 6689. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Abdul Aziz ya'ni ibn Muhammad عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. Ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an senada dengan ujung hadis Abdullah bin Mas'ud yang pertama di bawah bab ini. Ya. Allazi nafsi bi yadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل النار فيدخلها وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Senada dengan hadis ini bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan dalam waktu yang lama, az-zaman at-tawil, ya, dengan amalan penghuni surga, kemudian ditetapkan baginya amalan penghuni neraka sehingga dia melakukan amalan penghuni neraka di ujungnya sampai masuk neraka, dan sebaliknya juga demikian. Ya, ada orang yang beramal dengan dalam waktu yang lama dengan amalan penghuni neraka, kemudian Allah tutup penghujung usianya dengan amalan penghuni surga, lalu dia beramal dengan amalan penghuni surga masuk surga, persis dengan hadis bagian akhir dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita bacakan. Dan ini maksudnya beramal dalam waktu yang lama dengan amalan penghuni surga sebagaimana yang tampak oleh manusia, karena manusia tidak tahu apa yang ada di dalam dada. Yang tampak mereka beramal, ternyata dalam hati, di dalam dada mereka tidak ada keinginan untuk masuk surga. Makanya di ujung ayatnya mereka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penghuni neraka sampai masuk neraka. Karena itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira Allah zalim seperti yang ditanyakan oleh Imran bin Husain kepada muridnya yang membuat muridnya kaget. Ya. Ya, sehingga dia menjawab, "Ah, itu kan ciptaan Allah, milik Allah." Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sementara manusialah yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Padahal Nabi SAW juga ditanya dengan yang sama, lalu Nabi menegaskan dengan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. 6690. قال رحمه الله تعالى حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. Nah, ini yang harus digaris bawahi, ini yang tadi yang sering kita ulangi, bahwa beramal dengan amal penghuni surga dalam waktu yang lama sampai antara dia dengan surga itu sejarak satu hasta, tetapi dalam catatan takdirnya dia penghuni neraka, maka akan berubah di ujung usianya walau sebentar, dia akan beramal dengan amal penghuni neraka dan masuk neraka. Yang perlu dicatat baik-baik bahwa itu yang tampak oleh manusia, fima yabdulin nas. Ya, ini riwayat yang memahamkan kita apa yang tadi mungkin kita tidak terlalu memahaminya, bahwa yang dilakukan dalam waktu yang lama itu hanya yang tampak oleh mata manusia. Mereka tidak melakukan sesuai sepenuh jiwa dan bukan karena mengharapkan surga. Mereka hanya beramal agar manusia melihat mereka beramal. Ya, ini yang perlu kita catat baik-baik, karena dengan ini kita bisa memahami dengan benar. Fima yabdu linnas. Naam, wa huwa min ahli an-nar. Wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli al-jannah. Ya. Itu tadi, yang tampak hanya oleh manusia. Adapun orang yang berbuat dosa kan nampak perbuatan dosanya. Mereka tidak tahu bahwa di dalam dada pelaku dosa itu panas sepanas-panasnya, dan mereka merasakan dunia ini sempit sesempit-sempitnya. Wadaqat alaihim anfusuhum. Ya. Benar-benar sempit jiwa-jiwa mereka. Ini mereka yang melihat tidak merasakan, karena itu hanya amalan hati. Betapa terbakarnya hati mereka, panasnya hati mereka ketika mereka berbuat dosa. Yang dilihat oleh manusia kan dosanya, sementara hati mereka tidak melihatnya. Seperti pembunuh 100 orang itu, ahli ibadah itu kan melihat dosanya, perbuat membunuh 99 orang. Dia tidak melihat bagaimana kondisi hati pembunuh 99 orang ini, bahwa dia benar-benar sempit hidupnya. Ya, daqat alaihimud dunya. Sempit hidupnya. Benar-benar panas dadanya. Tidak merasa nyaman hidup di dunia. Nah, ini yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelaku itu sendiri. Sementara yang ada di mata manusia, dia membunuh 99 orang. Tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia mengatakan, tidak mungkin engkau diterima taubatmu oleh Allah. Makanya dilengkapinya 100 orang. Padahal dadanya sudah sempit karena menyesal. Ya, karena merasa bahwa dia sudah tidak mampu lagi menahan penyesalan yang luar biasa. Karena ini adalah langkah utama atau pertama dari taubat, menyesali dosa. Ini yang tidak diketahui manusia. Makanya ketika orang ini selalu menyesal dan berupaya untuk meninggalkannya, Allah SWT mengetahui itu. Allah mengetahui. Maka Allah berikan taufik untuk dia bertobat. Dan ini pelajaran yang penting bagi kita adalah tidak menilai manusia dari apa yang tampak di mata kita. Dan jangan sampai memberikan ponis pada seseorang dengan zahir. Wah, ini orang tidak akan mungkin masuk surga. Ini orang tidak akan mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ini kan vonis secara zahir. Sementara kondisi hatinya kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW menceritakan dua orang yang sangat dekat hubungannya. Yang satu orang yang paling baik, yang satu lagi orang yang paling buruk, jahat. Yang paling jahat ini selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa. Dinasihati oleh orang yang kedua, tidak juga mau menerima. Sampai-sampai orang yang baik ini, yang selalu menasihati dan juga tidak pernah diterima dan bahkan dibenci, dimarahi, sampai-sampai ia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Sampai ke puncak yang seperti ini, sudah sampai klimaknya, dia sudah bosan untuk menasihati dan mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan menerima taubatmu. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan oleh Nabi dengan murka mengatakan man dzal ladzi yata'alla 'alayya, siapa orang yang mau, yang berani bersumpah atas nama saya untuk memponis seseorang bahwa saya tidak mengampuni. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya saya telah menerima mengampuni dia dan saya hapus semua kebaikanmu. Orang yang tadi menyombongkan diri, dan ini yang perlu kita jadikan sebagai cermin dalam kehidupan kita. Ibadah, ketaatan, kebaikan, kesolehan kita jangan sampai membuat kita merasa sempurna. Jangan sampai menjadikan kita orang yang paling bertakwa, merasa paling bertakwa, kemudian merendahkan yang lain, meremehkan orang yang kita lihat banyak berdosa. Bisa jadi orang yang banyak berdosa yang engkau lihat itu sekarang pada suatu saat nanti bertobat menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, sementara Anda menjadi orang yang paling jahat di mata Allah Subhanahu wa taala karena semua kebaikan Anda itu sudah dihapus oleh Allah Jalla wa Ala. Ini pelajaran penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah hadis terakhir di bawah bab ini, cukup lama ya, seminggu kita membahas hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, dan pelajaran yang luar biasa memang dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini adalah apa yang bisa kita simpulkan dari bunyi bab, bahwa yang pertama proses penciptaan manusia di dalam rahim dengan tahapan-tahapan yang diceritakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang pertama. Kemudian untuk tambahannya, cerita yang sama telah terlebih dahulu di oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, ya, tahapan-tahapan tadi Allah Subhanahu wa taala telah menceritakannya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Ya, atau ayat 13 ya. Summa ja'alna, sebelumnya ayat mulai dari 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan faqalaqnal 'alaqata mudghah faqalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Diceritakan tahapan-tahapan yang tadi diceritakan oleh Nabi sebelumnya oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun, Al-Mu'minun tadi ya, ayat, mulai dari ayat 12 sampai ayat 14. Sebenarnya kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat ke 16, 15 dan 16, maka disitulah kita akan melihat tahapan-tahapan perjalanan hidup manusia dari mulai dari alam rahim ya sampai dunia, kemudian nanti setelah kematian kemudian kebangkitan. Pada ayat ke-15, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, setelah hidup di dunia kalian pasti mati. Kemudian setelah mati, habis, selesai semuanya, tidak ada lagi apa-apa, tidak akan ada lagi kehidupan. Habis perjalanan hidup manusia? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Dibangkitkan maksudnya dihidupkan kembali. Dihidupkan lagi dengan ruh dan jasad untuk mempertanggungjawabkan semua yang di dalam hidup ini diperbuat. Ya, akan dipertanggungjawabkan. Jadi dari mulai ayat 12 sampai ayat ke 16 ini semua adalah perjalanan hidup kita manusia. Ini sebagai tambahan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu ketetapan takdir. Ketetapan takdir bahwa ternyata takdir kita mulai dari ajal, kemudian rezeki, kemudian amal perbuatan kita di dunia, kemudian nanti di akhirat apakah sengsara atau bahagia, itu sudah tertulis semuanya. Setiap kita ini sudah tertulis. Semua manusia, baik yang masih hidup sekarang ini ataupun yang sudah meninggal dunia ataupun yang akan lahir nanti setelah dari saat ini sampai hari kiamat, semua manusia, ma min ahadikum au ma min nafsin manfusah, tidak ada satupun yang memiliki nyawa atau ruh yang bernafas, ya, tidak memiliki, tidak seorang pun yang bernafas kecuali sudah tertulis semua tadi. Ya, ini catatan takdir. Dan tambahannya bahwa pencatatan takdir ini di dalam rahim berapa kali? Dua kali, menggabungkan antara riwayat-riwayat yang zahirnya bertentangan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Itu yang dijawab oleh Nabi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. I'malu, beramallah. Jangan berpatokan kepada apa yang Anda tidak mengetahuinya. Anda tidak tahu apakah Anda dicatat surga atau neraka. Ya, dalam catatan takdir itu apakah Anda penghuni surga atau neraka. Maka tugas Anda dalam hidup di dunia adalah beramal, berbuat. Nabi SAW berkali-kali mengatakan i'malu, i'malu, beramallah, beramallah. Jangan sampai berpatokan, beralasan dengan catatan takdir. Kalau saya jadi penghuni neraka, maka Allah akan ke neraka, tidak perlu saya repot-repot berbuat dosa. Atau sebaliknya, kalau saya sudah tetapkan penghuni surga, tidak perlu lagi beramal. Tugas kita adalah tetap beramal, beramal, beramal, beramal. Ya, jangan sampai berhenti beramal sampai akhir hayat kita. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala atau yang lainnya dari salaf, sampai kapan kita engkau ini berbuat? Sampai kapan engkau berbuat taat? Kata beliau, sampai sebelah kakiku sudah berada di surga. Ya, maksudnya sudah sampai akhir, ruhnya ke tenggorokan. Tetap beribadah, tetap melakukan ketaatan. Sampai-sampai beliau pernah ketika hampir sakarat, datang setan kepadanya mengatakan, saya sudah menyerah untuk menggodamu hai Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, saya sudah menyerah, sudah menegakkan bendera putih, tidak mampu lagi untuk membawamu ke neraka. Kata Imam Ahmad, la ba'du, la ba'du, la ba'du, belum, belum sampai, masih belum sampai garis finish. Makanya dalam dunia apa, dalam dunia berpacu, kalau belum sampai garis finish, kita tetap akan berlomba. Jangan dikira karena baru kita yang paling di depan, kemudian kita sudah hampir sampai ke garis finish, lalu kita duduk saja. Seperti cerita berpacunya antara kura-kura dengan kancil, ya, pacu lari, siapa yang paling cepat sampai ke garis finish. Ketika sang kancil merasa dia yang akan cepat dan karena kura-kuranya lambat, akhirnya dia menunggu, belum, tidak melanjutkan sampai ke garis finish karena dia yakin bahwa dia yang menang. Nah, ternyata dia tertidur sementara kura-kuranya terus bersusah-susah mengejar garis finish dan dia yang menang karena yang tadi ketiduran. Dan inilah gambaran dalam kehidupan ini, sebelum ruh sampai melewati tenggorokan yang diumpamakan oleh Imam Ahmad tadi, sebelah kakinya sudah berada di surga, tetap beramal, tetap beramal, jangan pernah berhenti. Apalagi kalau diselimuti oleh syubhat. Apa syubhatnya? Di tengah-tengah kaum muslim ada kelompok yang mengatakan kalau sudah sampai ke tingkat tertentu dalam beribadah, dalam kemuliaan, maka Anda sudah bisa bebas dari syariat. Ini adalah perangkap setan. Perangkap setan agar kita tidak beribadah, agar kita menuju neraka. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sementara syaitan tidak mau. Orang-orang yang sudah rajin beribadah, dia berupaya bagaimana orang yang rajin beribadah itu berhenti beramal. Lah, untuk apa kamu bersedekah lagi? Kan sudah banyak itu masjid, sudah 10 kamu bangun. Ya. Panti asuhan sudah sekian kamu danai. Ya. Pohon pahala sudah 1000 pohon kamu infakkan. Apapunlah. Pengajian sudah bertahun-tahun engkau sampaikan. Lalu setan berupaya, kita merasa sudah tidak layak lagi, sudah tidak perlu lagi untuk beramal. Ini adalah perangkap setan. Makanya dia buatkan uslub itu kepada Imam Ahmad. Dengan cara apa? Dia mengatakan, saya tidak lagi berhasil atau sudah tidak mampu lagi menyesatkan kamu wahai Ahmad, atau saya sudah menyerah kalah. Sementara Imam Ahmad dengan pemahaman yang lurus, dia mengatakan, belum, pergulatan antara kita belum selesai, saya belum sampai ke garis finish. Ini yang harus kita jadikan pegangan dalam hidup kita, jangan sampai berhenti, apalagi jangan sampai kita diselimuti oleh syubhat tadi, bahwa kalau sudah sampai ke tingkat tertentu ya, dalam beribadah ini di bagian, di tengah-tengah kaum muslimin ada yang seperti ini, kalau sudah sampai ke tingkat tertentu, Anda sudah bebas beramal, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa, tidak perlu haji, karena Anda sudah tercap menjadi wali Allah dan sudah pasti masuk surga. Ini ternyata perangkap iblis. Berhati-hati. Ini pelajaran yang sangat penting yang kita ambil dari pembahasan tentang pencatatan takdir. Teruslah beramal, teruslah beramal, karena Allah akan memberikan kemudahan untuk apa yang ditetapkan untuk kita. Kalau ditetapkan surga, maka kita akan dimudahkan untuk beramal dengan penghuni amalan penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga langkah-langkah kita, menjaga keimanan dan ketakwaan kita di atas agamanya. Ya, Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, tetapkanlah kalimat kami di atas ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia ini dan juga nanti di akhirat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wa minan nar. Ini diantara doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memohon keistiqomahan di atas iman dan takwa, karena hati kita berada di antara dua atau di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha, maka kita harus meminta keistiqomahan, meminta petunjuk dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang setiap hari tidak kurang dari 17 kali adalah ini. Ini yang harus kita resapi, kita renungkan, kita camkan, agar kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah Jalla wa'ala. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan insyaAllah pada pertemuan awal pekan yang akan datang, kita melanjut ke bab yang kedua, yaitu perdebatan antara Adam dan Musa tentang masalah ini, masalah takdir ini ya. Perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam, dan ini luar biasa, dan juga ini perlu kita pahami dengan baik, karena bisa jadi kalau kita sekedar membaca kita susah untuk memahaminya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف أتيت؟